Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd, al-mas'alatul thalithah, dhikrul farq bin al-aqidah wa tawheed. Amma awjuhul mufaraqah baynahuma, adapun sisi perbedaan antara akidah dengan tauhid. Yang pertama sudah dibahas, anna ilmal akidah yutawassa' fihi, adapun ilmu tentang akidah lebih luas. Bidzikr syubhat, dengan dimasukkan di dalamnya syubhat-syubhat. Wa munaqashatud diyanat, dan pembahasan tentang agama-agama. Wal firq, membahas tentang firqah-firqah juga. Naam. Wa tsaniya, adapun sisi kedua, annal iman bil kutubi war rusuli wal malaikati wal yaumil akhir wal iman bil qadari tadkhul fi itar al aqidah bil mutabaqah. Dan bahwasanya iman kepada kitab-kitab, iman kepada rasul-rasul, iman kepada malaikat-malaikat, dan juga iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir, semuanya masuk dalam lingkup akidah secara mutabaqah. Secara mutabaqah maknanya persis. Bihaitsu tadhkuru hadhihi al-masail wal usul bitafsil, di mana disebutkan di dalamnya masalah-masalah prinsip secara rinci. Wa amma dukhuluha fi itar at-tauhid fa bil istilzam atau bil luzum bihaitsu yalzamu man ja'ala rabbahu ilahahu wa ma'budahu an yu'mina bi kulli ma akhbara bihi wa mimma akhbara bihi hadhihi al-usul. Tadkhul biasa diistilahkan dalam bahasa Arab ada tadkhulu bil ada istilah tadkhul bil mutabaqah, dan ada istilah tadkhul bil luzum. Harus tahu perbedaan dua istilah ini, tadkhul bil mutabaqah dengan tadkhul bil luzum. Kita lihat, kalau kita belajar akidah apakah masuk masalah keyakinan terhadap kitab-kitab? Nah, itu akidah. Maka bil mutabaqah masuk dalam akidah secara persis. Apakah masuk iman bil malaikah? Masuk. Karena iman dengan malaikat juga keyakinan. Keyakinan kita beriman pada kitab-kitab yang Allah turunkan, keyakinan kita beriman pada malaikat, ila akhirih. Maka arkan al-iman, arkan al-iman تدخل في العقيدة بالمطابقة. بالمطابقة persis memang itu akidah. طيب sekarang yang kedua, apakah masuk dalam tauhid? Beriman pada kitab-kitab masuk ke dalam tauhid? Tak masuk. Tauhid itu kan mengesakan Allah. Apakah beriman pada kitab itu mengesakan Allah? Bukan. Apakah tauhid itu beriman pada malaikat-malaikat? Tidak nyambung. Ini akidah, bukan tauhid. Tauhid itu mengesakan Allah. Apakah rahmat malaikat termasuk mengesakan Allah? Bukan. Lesa katalik? Tayyib. Berarti dia sesungguhnya tidak masuk beriman pada malaikat, beriman pada kitab-kitab, beriman pada rasul-rasul, semua rukun-rukun iman. Yang nomor satu saja yang masuk di tauhid. Karena makna tauhid wahada yuwahidu, mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tetapi barakallahu fikum, kalau kita beriman kepada Allah, mengesakan Allah dalam ibadah, kalau kita benar-benar mengesakan Allah, bukankah kita harus mengikuti syariatnya? Bukankah kita harus percaya juga dengan kitab-kitabnya? Kalau kita beribadah pada Allah, menuhankan Allah, bukankah kita berarti harus percaya dengan malaikat-malaikat Allah yang Allah ceritakan dalam Quran? Bukankah berarti kita juga harus beriman dengan rukun-rukun iman? Itu namanya konsekuensi. Konsekuensi itu istilzam. Istilzam. Man yuwahhidullah fa'alayhi an yu'mina bil kutubi wal malaikati war rusul. Sahih? Kata-kata itu benar apa salah? Kalau engkau beriman kepada Allah, mengesakan Allah, beribadah hanya kepada Allah, maka engkau semestinya sudah konsekuensinya beriman kepada kitab yang Allah turunkan, malaikat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, dan juga rukun-rukun iman yang lainnya seperti takdir baik dan buruknya, seperti beriman pada hari kiamat, semuanya harus. Kalau engkau tidak begitu, berarti engkau tidak mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang kita bahas dua istilah tadi. Hadihil arkan, arkanul iman, tadkhul fil aqidah mutabaqatan, masuk dalam aqidah persis. Memang itulah aqidah. Tetapi masuk dalam tauhid secara konsekuensi. Kalau engkau bertauhid, konsekuensinya harus beriman dengan rukun iman. Fal awwal tadkhul bil mutabaqah, wal tsani tadkhul bimana? Bil luzum. Tadkhul bil luzum. Hadha huwa al farqu bainahuma, bain al aqidah wat tauhid. Wa amma dukhuluha fi itari tauhid fa bil istilzam bi haitsu yalzam man ja'ala rabbahu ilahahu wa ma'budahu, di mana sudah semestinya orang yang menjadikan Allah sebagai Tuhannya, sesembahannya, an yu'mina bi kulli ma akhbar bihi, tentunya harus beriman dengan semua apa yang Allah beritakan. Dan di antara apa yang Allah beritakan adalah prinsip-prinsip iman tadi. Di antara yang Allah khabarkan adalah rukun-rukun iman. Baik. Fal aqidah a'ammu min at-tauhid. Maka yang namanya aqidah lebih umum daripada tauhid. Wa qad su'ila asy-syekh Ibnu Baz rahimahullah, al-imanu wat-tauhidu wal-aqidatu asma'un lil musammayat. Kata iman, kata tauhid, dan kata al-aqidah itu adalah nama-nama dari sesuatu yang dinamakannya. Hal takhtalif fi madlulatiha, apakah berbeda-beda makna dan maksud dari kata-kata tersebut? Al-jawab, na'am. Takhtalif fi madlulatiha. Iya, memang berbeda secara makna yang ditujukan dengan kata-kata tadi. Syekh bin Baz berarti membahas bukan hanya dua, tauhid dan aqidah, ditambah satu lagi al-iman. Iman, tauhid dan aqidah. Naam. Hadis tiga takhtalif madlulatiha, berbeda-beda makna yang ditunjukkan oleh kalimat-kalimat tersebut. Kalimat iman berkait dengan semua yang diyakini. Aqidah adalah yang merupakan prinsip yang tertanam di hati seseorang. Tauhid adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya, dalam uluhiyah, rububiyah, dan asma dan sifatnya. Memang berbeda-beda antara satu dengan lainnya. Qala walakinnaha tarji' ila syai'in wahid. Tetapi itu semua kembalinya pada satu perkara. Qala walakinnaha tarji' ila syai'in wahid. At-tauhid. Sekarang tauhid. Maknanya ifradullahi bil ibadah, mengesakan Allah dalam ibadah. Wal iman. Wal iman bi annahu mustahiqqun lil ibadah. Beriman kalau Allah berhak untuk diibadahi. Wal iman, sedangkan iman adalah percaya dengan seluruh apa yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa asmal min kalimat tauhid. Berarti iman ini lebih luas daripada kalimat tauhid. Allati hiya masdar wahada yuwahhidu. Yang merupakan masdar dari kata wahada yuwahhidu, tauhidan. Ya'ni afradallahu bil ibadah wa khassahu biha. Yang maknanya adalah mengesakan Allah dalam ibadah dan mengkhususkan dirinya dengan ibadah. Li'imanihi bi'annahu subhanahu wa ta'ala huwal mustahiqu laha. Karena percaya bahwa dialah Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Li'annahul khallaq, karena dialah sang pencipta. Li'annahu razzaq, karena dialah yang maha memberi rizki. Wa li'annahu al-kamil fi asma'ihi wa sifatih, dan karena dialah yang sempurna di dalam nama-namanya dan sifat-sifatnya. Wa af'alihi, dan fi'il-fi'ilnya. Wa li'annahu mudabbirun li'umur, dan karena dialah yang mengatur segala perkara. Wal mutasarrif fiha, yang memperlakukan pada ciptaannya sekehendaknya. Fahuwal mustahiqu lil ibadah, maka dialah yang pantas untuk diibadahi. Baik, terlihat perbedaannya. Tauhid, mengesakan Allah dalam ibadah. Iman, meyakini kalau Allah lah yang satu-satunya harus diibadahi. Demikian akidah, prinsip seorang mukmin. Berbeda-beda secara madlulnya, tetapi berujung pada perkara yang sama. Fatauhidu huwa ifraduhu bil ibadati wa nafyuha amma siwah. Berarti yang namanya tauhid adalah mengesakan Allah dalam ibadah dan menafikan dari selainnya, menafikan ibadah dari selain Allah. Wal iman awsa min dalik, sedangkan iman lebih luas lagi. Yadkhul fihi tauhiduhu wal ikhlasu lahu. Karena lebih luas, maka tauhid mengesakan Allah ada dalam iman. Wal ikhlasu lahu, memurnikan hanya untuk Allah, memurnikan ibadah, itu juga termasuk di dalam iman. Wa yadkhul fihi tasdiquhu fi kulli ma akhbara bihi, dan juga masuk di dalamnya pembenaran atau membenarkan semua berita-beritanya. Dan memberitakan atau membenarkan semua berita-berita yang dikhabarkan oleh Rasulnya alaihi salatu wassalam. Baik. Wal aqidah, adapun aqidah, tashmulul amrain, mencakup kedua-duanya, mencakup tauhid dan mencakup iman. Fal aqidatu tashmulut tauhid, aqidah mencakup tauhid. Wa tashmulul iman, dan mencakup iman billah. Wa bima akhbara bihi, dan dengan apa yang dikhabarkan dengannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Aw akhbara bihi rasulahu, atau dikhabarkan oleh rasulnya. Wal iman bi asma'ihi wa sifatih, dan juga beriman kepada sifat-sifatnya dan nama-namanya. Wal aqidah hiya ma ya'taqiduhu al-insan biqalbihi, aqidah adalah sesuatu yang diyakini di dalam hati seorang mukmin. Wa yarahu aqidatan yadinullahu biha, dan dia menganggap ini sebagai prinsipnya, akidahnya, yang dia beragama kepada Allah dengannya. Wa yata'abbaduhu biha, dan beribadah kepada Allah dengannya. Fa yadkhul fiha kullu ma ya'taqiduhu, maka masuk di dalamnya semua apa yang diyakini oleh orang tersebut, apakah dari tauhidullah, masalah keesaan Allah, ataupun masalah keimanan bahwa dia yang menciptakan, yang memberi rezeki, dan seterusnya. Wa bi annahu lahul asmaul husna, dan mengimani pula bahwa Allah memiliki nama-nama yang baik dan sifat-sifat yang tinggi. Wal imanu bi annahu la yasluh lil ibadah siwa, dan juga mencakup iman bahwasanya tidak ada yang layak untuk diibadahi, enggak ada yang pantas, enggak ada yang cocok untuk diibadahi kecuali dia. Wal iman bi annahu harrama kadza, dan termasuk iman di dalamnya bahwasanya dia beriman kalau Allah mengharamkan yang ini, wajibkan yang itu, mensyariatkan yang ini, wa naha an kadza, dan melarang yang itu. Fahiya ashmal, maka dia itu lebih lengkap, lebih mencakup. Kalau kita gambar diagram Venn-nya, maka gambarnya begini. Yang paling besar ini adalah aqidah. Di dalam lingkaran besar ini ada iman. Di dalam iman ini ada tauhid. Baik. Ini semua yang besar ini adalah akidah. Di dalam akidah ada iman, ada tauhid. Baik, di dalam iman, di dalam iman ada tauhid. Terlihat yang paling besar akidah, kemudian iman di dalamnya, dan tauhid di dalamnya. Undur majmu'u fatawa Syekh bin Baz. Ini selesai alif ha adalah intaha, selesai nukilan dari Syekh bin Baz. Undur majmu'u fatawa bin Baz, silakan lihat dalam majmu'u fatawa Syekh bin Baz, dan juga al-madkhal li dirasatil aqidah al-islamiyah di halaman 10 oleh Ibrahim bin Muhammad al-Muraikan. Attahi bihadal qadar. Barakallahu fikum.